Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online yang ada di salah satu rumah ikhwah yang ada di Demak, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perkara-perkara yang kita tidak sukai mengenai pada diri kita. Kita masih diberikan keimanan, kenikmatan iman, Islam yang ada pada diri kita. Dan kita selalu memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah taala matikan kita tetap dalam keadaan muslimun, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas tentang perkara sebab kekufuran dan ditinggalkannya agama ini karena wulu di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Mereka menjadi kufur, mereka tidak mau melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan wulu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh, sehingga mereka menolak seruan dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Nuh alaihi salam ketika menyeru kepada mereka agar mereka kembali beribadah kepada Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala semata, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk tetap yakni menyembah orang-orang soleh yang ada pada masa itu yang telah dijadikan patung-patung ataupun gambar-gambar oleh mereka ketika itu. Ini karena gulu terhadap orang-orang soleh yang tadinya mereka cuma yakni untuk mengenang jasa orang-orang soleh tadi agar bisa memberikan motivasi, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada kesyirikan ketika itu, namun setelah orang-orang yang berilmu tidak lagi ada pada meninggal, setelah itu mereka menjadikan gambar-gambar atau berhala-berhala tersebut dari orang-orang soleh tersebut diibadai. Ini sebab kekufuran. Disebutkan dalam Imam Muslim, wali muslimin an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaala, beliau bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Beliau sebutkan tiga kali. Qaalaha salasan. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Qaalaha salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan tersebut tiga kali. Binasa orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-mutanatti'un al-muta'ammikun fi syai'. Al-mutanatti'un maksudnya adalah al-muta'ammikun, orang yang berdalam-dalam dan berlebih-lebihan pada suatu perkara. Baik berupa ucapan, berupa pula peribadahan dan yang selainnya. Berlebih-lebihan dalam ucapan pun akan menggelincirkan seseorang dari kebenaran. Lebih-lebih berlebih-lebihan dalam peribadahan. Ini akan membinasakan orang. Dan begitu pula berlebih-lebihan dalam yang lainnya. Yang tidak, yakni tengah-tengah, tidak adil, tidak seimbang. Itu akan bisa membinasakan orang. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh juga demikian. Berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang soleh dengan ucapan-ucapannya. Bisa menjadikan seseorang binasa karenanya. Qalaha salasan, salasan ay qala hadihil kalimata salasa marrat. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata ini, halakal mutanatti'un, diulangi sampai tiga kali. Diulangi ucapan tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga kali. Ini menunjukkan mubalaghatan fil iblaghi wa ta'lim. Menunjukkan tentang keseriusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat serius di dalam memberikan penyampaian dan pengajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sangat serius. Sehingga diucapkan yakni tiga kali dalam penyampaian ucapan tersebut. Agar mereka tidak berlebih-lebihan di dalam ucapan mereka, di dalam peribadahan mereka, atau di dalam sikap mereka terhadap suatu perkara. Terlebih lagi dalam perkara peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan tersebut diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau sangat serius di dalam menyampaikan dan memberikan pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan kepada umatnya tentunya. Tentunya kepada umatnya. Semuanya agar mereka tidak berlebih-lebihan di dalam suatu apapun dari ucapan, peribadahan ataupun yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global hadis ini adalah iwaddihun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ta'ammuka fil asya wal ghulu wa fiha yakunu sababan lil halak. Makna secara global hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita anna ta'ammuk, bahwa berlebih-lebihan pada suatu perkara apapun itu menjadi sebab kebinasaan. Berlebih-lebihan ataupun ghulu pada suatu perkara apapun yakunu sababan lil halak, akan menjadi penyebab kebinasaan. Wa muradun sallallahu alaihi wasallam annahyu an dzalik, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annahyu an dzalik, beliau melarang perkara tersebut. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam ucapan, dalam memuji. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam beribadah. Jangan pula kalian berlebih-lebihan dalam bersikap dan yang lain sebagainya. di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian berlebihan. Ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau mengucapkan kalimat tersebut halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan, itu maksudnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak bersikap seperti itu. Agar tidak kita tidak berlebihan di dalam berucap dan menyanjung-nyanjung orang-orang yang soleh, melebihi kapasitas dia sebagai seorang soleh, atau menyanjung berlebihan kepada para nabi, melebihi daripada yakni sifat yang ada pada nabi-nabi tersebut. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab bahwa sebab terjadinya kekufuran dan ditinggalkannya agama ini tidak dilakukan, agama ini tidak dilaksanakan dengan baik, itu karena tadi berlebihan di dalam peribadahan, ucapan ataupun sikap yang lainnya. Kaitannya adalah anna tanatu' minal gulu, bahwa tanatu' itu merupakan bagian daripada sifat gulu, berlebihan. Al-manhiyu anhu, bagian daripada sifat gulu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu, hati-hati kalian dari perkara yang gulu, yang berlebihan, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi dzalika tanattu, masuk pada perkara al-gulu di sini adalah at-tanattu fi ta'dhimis sholihin, berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Termasuk bagian daripada gulu. Atanato, berlebihan dalam pengagungan orang-orang soleh, masuk padanya perkara yang dilarang, yakni gulu di dalam menjalankan agama Allah SWT. Gulu di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Ilal hadil ladhi yufdi ila syirk, sampai batas yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mengagungkan orang-orang soleh, hingga sampai pada batas yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, banyak sekali sikap gulu yang seperti ini yang dilakukan oleh manusia pada saat ini. Nah, yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu, ternyata terjadi apa yang terjadi. Mereka berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Kuburannya dibangun dengan bangunannya megah, dikasih selambu. Nah, nanti selambunya dijual, ditawarkan kepada orang-orang, kemudian dengan dikasih bumbu agar bahwa selambunya itu ada barokah ini dan barokah itu, tanpa ada keterangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada justru keterangan bahwa itu adalah bentuk daripada sifat berlebihan dalam mengagungkan. Kepada orang-orang soleh yang khususnya yang telah meninggal tersebut, pengagungan yang berlebihan, atau menganggap bahwa orang-orang soleh tadi dia tidak punya kesalahan sehingga diikuti, hidup matinya dia pasrahkan kepada orang tersebut, dia tidak tahu menau tentang syariat agama Allah SWT, yang dia tahu bahwa orang soleh itu adalah orang yang baik, yang dia menganggap bahwa dia akan diantarkan kepada surganya Allah SWT, sehingga dia ikuti apapun yang dikatakan oleh orang soleh tadi menurut anggapan mereka. Dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah daripada hadis tersebut yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah. Yang pertama adalah al-hasu ala jatina bitanatu' fi kulli syai', dorongan untuk meninggalkan sifat berlebihan pada segala sesuatu, baik dalam ucapan tadi, sanjungan-sanjungan yang berlebihan, atau dalam sikap memuji atau mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan, la siyamal ibadat, lebih-lebih yakni perkara peribadahan-peribadahan. Peribadahan-peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula takdir sholihin, yakni menyanjung memuji, mengagungkan orang-orang soleh. Maka yang demikian ini hendaknya ditinggalkan. Jangan berlebihan dalam menyanjung dan memuji mereka. Yang kedua, al-hasu alal i'tidali fi kulli syai, dorongan, anjuran untuk seimbang pada segala sesuatu. Adil pada segala sesuatu, lurus pada segala sesuatu. Tidak berlebih tinggi ke atas ataupun tidak terlalu rendah, meremehkan perkara-perkara tersebut. Sehingga menyimpang dari jalan yang lurus yang ditetapkan oleh syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah siddatu khirsihi ala najati ummatihi wa ijtihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam menyelamatkan umatnya agar umatnya ini tidak binasa. Agar umatnya ini tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan, memberikan pengajaran kepada umatnya. Terkait dengan perkara-perkara yang akan membinasakan mereka. Lu peringatkan terus agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa membinasakan mereka. Terkhusus di sini adalah perbuatan ghulu di dalam beragama, di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tiga faedah ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai bab yang menjelaskan tentang sebab terjadinya kekufuran itu karena ghulu pada orang-orang soleh. Karena ghulu pada orang-orang soleh, sebutkan sekian banyak hadis dan dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam kitab tersebut. Kemudian kita masuk pada bab Maja'a minat taglidi fi man abadallah inda qabri rajulin salih wa kaifa idza abadahu. Bab ancaman keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Wa kaifa idza abadahu, lalu bagaimana jika dia beribadah kepada orang soleh itu sendiri. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh itu sangat diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan kemudian dia beribadah kepada orang soleh, maka tentunya itu lebih keras lagi ancamannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini disebutkan riwayat dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, sebuah tempat peribadahan orang-orang Nasara atau gereja disebut sekarang. Sebuah peribadatan orang-orang Nasara, ra'atha bi ardil Habasah, yang beliau lihat di negeri Habasah. Karena kan Ummu Salamah ini termasuk yang hijrah ke negeri Habasah. Belum melihat di sana sebuah tempat peribadahan orang-orang Nasara yang kebanyakan dari Habasah dahulu, yakni beragama Nasara ketika itu. Belum lihat di sana, ternyata di sebuah peribadahan tersebut beliau saksikan di dalamnya itu wa ma fiha minas suar, dalamnya banyak gambar-gambar. Gambar ini, gambar itu, sebagaimana yang kita saksikan sekarang juga. Tempat peribadan mereka, orang-orang Nasara itu banyak gambar. Gambar ini, gambar itu. Gambar bayi, yang menggendong bayi, gambar ini, dan sebagainya. Seperti pendahulunya yang dahulu seperti itu. Faqala, maka ketika Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah SAW seperti itu, faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilkaswar. Mereka itu apabila ada orang soleh atau hamba soleh yang meninggal di kalangan mereka, mereka pun membangun di atas kuburannya masjid. Bangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fihi tilkaswar, dan mereka membuat gambar di dalamnya dengan gambar-gambar itu tadi yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Sekian banyak gambar. Masuk sudah ada gambarnya, di dalamnya juga ada gambarnya, seperti itu. Ulaika sirarul khalqi indallah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan masjid dibangun di atas kuburan orang-orang soleh. Ini mereka adalah sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fahaulai jama'u baina fitnatain. Disebutkan ustapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, mereka ini mengumpulkan dua bencana. Perbuatan orang-orang yang beribadah di tempat peribadahan tersebut dan di sana ada gambar-gambar itu, kemudian mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid. Mereka ini mengumpulkan dua bencana. Fitnatain. Fitnatil kubur wa fitnatit tamasil. Yang pertama adalah bencana. Tentang mengagungkan kuburan. Sehingga mendirikan masjid di atas kuburan tersebut. Ini bencana, ini musibah. Kemudian yang kedua adalah fitnati tamasil, bencana membuat gambar. Membuat gambar-gambar orang soleh, membuat patungnya, membuat gambarnya. Yang mana perkara ini termasuk perkara yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua bencana, musibah yang menimpa pada umat tersebut dan ternyata terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kita sekarang ini. Munasabatul bab li kitab tauhid, penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafidzallah, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid adalah bayanu anna ibadatullah indal qabri wasilatun la syirki al munafil tauhid. Bahwa bab ini menjelaskan beribadah kepada Allah di sisi kuburan itu merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, yang merupakan yakni lawan daripada tauhid atau yang bisa menafikan tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan ini adalah wasilah kepada kesyirikan. Bahkan terkadang mereka lebih asik beribadah di tempat tersebut, membaca Al-Quran, berdoa, bahkan melakukan sholat di situ. Dibanding mereka, yakni berlama-lama di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan rumah dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik di muka bumi ini. Yang seharusnya mereka beribadah, berdoa, membaca Al-Quran di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. tapi mereka jadikan kuburan itu sebagai masjid. Mereka membaca Al-Quran di situ, berdoa di situ, dan sebagainya. Dengan anggapan-anggapan yang tidak pernah, ya, ini benar dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Ummu Salamah, terjemah daripada Ummu Salamah, Ummu Salamah termasuk daripada Ummul Mukminin, daripada salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibundanya kaum Mukminin. Dia bernama Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah. Dia bernama Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah Al-Qurasyiyah, bangsa Quraisy, dari Quraisy beliau. Matat sanatan isnain wasitina hijriyatan, beliau wafat pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Berarti panjang usianya setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 11 Hijriah. Beliau masih hidup selama 51 tahun setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakarat lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi maradhi mautihi, beliau pernah menyebutkan, Ummu Salamah ini pernah menyebutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, atau di akhir kehidupannya beliau sakit. Nah, beliau menyebutkan bahwa di sana ada sebuah peribadahan orang-orang Nasara, ganisatan, yang dilihat oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha di negeri Habasah, yang mana di dalamnya terdapat banyak gambar-gambar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika, atau terkadang dibaca ulaiki bifatil kaf awa kasriha, mereka itu adalah ar-rajul salih atau abdus salih, maknanya adalah dawalam asyakun minarrawi, merupakan keraguan dari perawi hadis ini menyebutkan ar-rajul salih atau abdus salih. Mereka ini adalah, jika ada di kalangan mereka orang soleh yang meninggal, mereka pun membangun di atas kuburannya itu masjid, wasawaru fi tilka suwar, dan membuat gambar-gambar dengan gambar-gambar tersebut. Ay allati dzakarat Ummu Salamah, gambar-gambar yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Nah, di sini tidak disebutkan bentuk gambarnya, yang jelas banyak gambar. Sebagaimana kita saksikan di peribadahan-peribadahan mereka, dan banyak pula di peribadahan selain daripada kaum Nasara, yang kebanyakan itu ada gambarnya. Lihat, yakni tempat peribadahan selain daripada peribadahan kaum muslimin. Nah, yang ini gambarnya ini, yang ini gambarnya itu. Nah, ada gambar naga, ada gambar ini, dan sebagainya. Isinya gambar-gambar. Nah, isinya adalah bentuknya gambar-gambar. Nah, yang disebutkan oleh Ummu Salamah dalam tempat ibadah orang-orang Nasara ketika itu di negeri Habasah, banyak gambar-gambarnya. Nah, mereka memang sengaja membuat gambar-gambar orang-orang soleh tersebut untuk mereka agungkan. Diagungkan gambar-gambar tersebut oleh mereka. Sebagaimana ini pernah terjadi pada zamannya Nabi Nuh AS. Yang awalnya mereka hanya sekedar yakni mengenang, kemudian mengagungkan, kemudian beribadah kepada gambar-gambar tersebut atau patung-patung tersebut. Fa'ula, mereka ini adalah syirarul khalqi indallah. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'ula ijma'u baina fitnatain. Kalimat ini sebagaimana dijelaskan oleh saya di sini, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tambahan ucapan ini adalah disebutkan di situ mengterpisah dengan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Taimiyah, di mana beliau menyebutkan berarti mereka telah mengumpulkan dua bencana. Yakni dua musibah atau bencana yang menimpa pada kaum tersebut. Yakni mereka membangun masjid di atas kuburan, dan mereka membuat gambar-gambar yang kemudian diagungkan dan diibadahi. Dzakarul musannifu kat tawdhihi li ma'nal hadis. Disebutkan oleh musannif rahimallah itu untuk menjelaskan makna daripada hadis ini. Menjelaskan makna daripada hadis ini bahwasanya mereka telah melakukan satu perkara kekufuran yang sangat besar dengan mendirikan masjid di atas kuburan orang-orang saleh sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang saleh tadi. Dan ini diancam keras, bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalq, sebagai makhluk yang paling jelek, sejelek-jelek makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang soleh. Bukan beribadah kepada orang-orang soleh, tapi beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Bagaimana kemudian kalau mereka beribadah kepada orang-orang soleh itu sendiri? Tentu ini adalah kesyirikan yang diingkari, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna secara global di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, anna Ummu Salamah tawasafat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradil mauti. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakit yang mengantarkan kematiannya di akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma syahadathu fi ma'badin Nasara min suwaril adamiyyin. Ummu Salamah menyaksikan di tempat peribadan orang-orang Nasara itu banyak gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajli takhudhu hadhis war. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab mereka menggambar atau memasang gambar-gambar tersebut. Kenapa mereka memasang gambar-gambar tersebut? Sebabnya apa? Wa wal gulu fi taqdimi sholihin. Sebabnya itu adalah karena mereka gulu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Sehingga mereka membuat gambar-gambar, mereka menggambar orang-orang soleh tersebut, diagungkan dengan seagung-agungnya. Dipinggirlah gambar-gambar tersebut. Mimma adabi mila bina'il masajid ala kuburihim. Kemudian perkara tersebut mengantarkan mereka untuk membangun masjid-masjid di atas kuburan mereka. Adinya menggambar, memberikan gambar-gambar, masang gambar-gambar, kemudian mereka mendirikan masjid-masjid, tempat ibadah-ibadah di atas kuburan mereka. Wa nasbi suwarihim, dan mereka pun memasang gambar-gambar orang-orang soleh tadi di tempat peribadahan tersebut. Ini sebab mereka, kenapa mereka memasang gambar-gambar tersebut, karena itu tadi berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Suma bayyana hukma man fa'ala dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum orang yang melakukan perkara tersebut. Apa hukumnya? Mendirikan masjid di atas yakni kuburan orang-orang soleh, membuat gambar-gambar orang-orang soleh, gambar-gambar makhluk bernyawa dari kalangan orang-orang soleh tersebut. Hukumnya apa? Bi annahum sirarun nas. Hukumnya adalah mereka adalah sejelek-jelek manusia yang membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan orang soleh. Dibangun kuburan orang soleh, masjid, musola, dan lain sebagainya. Di atas kuburan tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Li'annahum, kenapa demikian? Li'annahum jama'u baina mahdurain bihadal suni. Karena sesungguhnya mereka telah mengumpulkan dua perkara yang sangat dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan mereka ini. Huma, keduanya adalah fitnatul kubur, yakni bencana dengan mengagungkan kuburan tersebut, sehingga menjadikan yakni membuat masjid-masjid di atas kuburan tadi karena mengagungkan kuburan tadi. Dibangunlah masjid-masjid di atas kuburan. Wa fitnati ta'dimi tamatsil. dan yang kedua adalah bencana, mengagungkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang mereka yakni buat, yang semua perkara tersebut yu'addi ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini kondisinya demikian. Dan kita lihat sampai kemudian mereka yakni menyembah makhluk-makhluk tersebut. Sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang tadinya hanya membuat gambar, memasang gambar, kemudian dibikin patung, belum disembah ketika itu. Kemudian setelahnya disembah, diibadai. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan mereka agar mereka kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menggubrisnya, tidak mau beralih, tidak mau meninggalkan peribadahan-peribadahan tersebut. Bahkan mereka saling mewasiatkan untuk bersabar. La tadarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan peribadahan kalian kepada Wad. Suwa' yahus ya'uqa wa nasra. Yang telah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Mereka berwasiat seperti itu dalam kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah SWT. Berwasiat untuk bersabar. Jangan kau tinggalkan peribadahan kepada makhluk-makhluk tadi. Ini kondisi dan keadaan orang-orang yang tadi beribadah kepada selain Allah SWT dikarenakan mereka hulu dan membuat gambar-gambar. Hulu terhadap orang-orang soleh, mengagungkan orang-orang soleh sehingga membangun masjid-masjid di atas kuburan mereka dan kemudian membuat gambar-gambar orang-orang soleh yang kemudian mereka pasang di atas yakni tempat-tempat tersebut untuk mereka agungkan. Ini semua adalah perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, justru mereka lebih asik untuk membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang di situ ada kuburannya. Di tempat-tempat yang di situ ditanam, dikubur orang-orang soleh. Berdoa, beribadah, berzikir, iktikaf di tempat tersebut. Hingga yakni larut malam hingga pagi mereka lakukan seperti itu. Dibanding mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah, bencana yang terjadi pada kaum yang menjadikan yakni masjid di atas kuburan-kuburan orang soleh atau yang membuat gambar-gambar orang-orang soleh untuk mereka kemudian mengagung-agungkannya. Ini wakil Ikhwan bin Rahmanullah, kita saksikan pada masa sekarang. Hendaknya mereka yakni bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadikan banyaknya musibah dan bencana yang ada di alam dunia ini. Banyak kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran kaum yang lalu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka menyimpang dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada orang-orang soleh tadi, mengagungkan orang-orang soleh melampaui batas. Meminta kepada orang-orang soleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dibinasakanlah mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Nuh, dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa dari kaum Nuh kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kaum 'Ad demikian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakni angin yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka yang membawa batu-batuan. Sab'a layali wa samaniyati ayyam. Allah timpakan terus yakni 7 malam 8 hari hingga mereka semuanya binasa. Begitulah yang lainnya, yakni kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Itu semuanya dikarenakan mereka telah menyimpang dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bencana atau azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada nabi-nabi yang terdahulu kita saksikan pada masa sekarang ini di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada kaum Nuh terjadi pada masa kita sekarang, walaupun tidak semuanya. Pada sebuah kaum atau komunitas di situ atau wilayah tertentu, adanya tsunami di wilayah tertentu menggambarkan betapa Allah SWT memberikan adab sebagian mereka dengan bencana tersebut. Untuk pelajaran bagi yang lainnya, adanya kaum atau umat yang dibinasakan dengan dikubur hidup-hidup bagaimana yang terjadi di Palu, yang tertimpa gunung meletus dan lain sebagainya banyak. Itu sebenarnya untuk peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah SWT dan beribadahnya kepada Allah SWT, tidak mengagungkan atau mengagungkan pengagungan-pengagungan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengagungkan gambar-gambar tadi, gambar-gambar orang soleh, dan mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh sehingga membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Ini merupakan musibah dan bencana bagi umat ini, dan yang menimbulkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fil din rahimani wa rahmatullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan Habibullah, al-man'u min ibadatillah inda kuburi salihin. Dalam hadis ini ada larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Beribadah kepada Allah, sholat, menjalankan perintah Allah, tapi di sisi kuburan orang-orang soleh. Kenapa demikian dilarang? Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena itu adalah wasilah pengantar kepada kesyirikan. Wa min fi'lin nasara. Dan itu juga merupakan perbuatan orang-orang nasara, yang mereka beribadah kepada Allah ketika itu, namun di sisi kuburan orang-orang soleh. Mereka bangun masjid-masjid di atas kuburan orang-orang soleh tadi. Mereka beribadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang-orang soleh. Yang kemudian akhirnya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah at-tahaddutsu amma yaf'aluhul kufar liyahdharuhul muslimun. Membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu, perkara yang dibolehkan. Untuk apa? Agar supaya kaum muslimin waspada dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar tadi. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka yang menyelisih daripada perintah Allah SWT dan menyelisih daripada utusan-utusan Allah SWT. Membicarakan tentang perbuatan orang-orang kafir itu dibolehkan dalam rangka untuk supaya kaum muslimin waspada, agar tidak meniru, tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Nasara, dengan membuat gambar-gambar, dengan membangun masjid di atas kuburan. Itu perbuatan orang-orang Nasara, itu perbuatan orang-orang kufar, bukan bagian daripada agama kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah at-tahdir minat taswir wa nasbiswar. Peringatan dari menggambar dan memasang gambar. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Li'anna dhalika wasilatun ila syirk. Karena yang demikian itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Gambar-gambar tadi. Membuat gambar makhluk-makhluk yang bernyawa, memasang gambar-gambar makhluk yang bernyawa, lebih-lebih yang dipasang itu adalah makhluk-makhluk yang diagungkan. Orang-orang yang diagungkan, ini akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga mereka lebih banyak menyebut makhluk-makhluk tersebut daripada menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah, faedah yang keempat daripada di sini adalah annaman bana masjidan inda qabri rajulin shalih fa huwa min siraril haq wa in hasunat niyyatuhu. bahwa orang yang membangun masjid di sisi kuburan orang soleh, masjid, ya, dibangun masjid tapi di situ ada kuburan-kuburan orang soleh. Fawwa min siraril khalq, maka orang tersebut adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in hasunat niyatuhu, walaupun niatnya baik. Jadi niat baik itu tidak bisa menjadikan amalan perbuatan itu menjadi baik, tidak. Mau bikin masjid baik niatnya, tapi ketika dia membuat masjid di sisi kuburan dan sholat, ini jadi jelek. Dilarang, diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini diperingatkan dengan peringatan yang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang disebut tadi bahwa mereka adalah sirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga kaum muslimin hendaknya mereka tidak meniru perbuatan orang-orang yang buruk, perbuatan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Nasara yang telah menjadikan menjadikan kuburan-kuburan tersebut dibangun di atasnya masjid-masjid yang telah menggambar-gambar, membuat gambar orang-orang soleh kemudian diagungkan. Ini adalah perbuatan, yakni makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia membangun masjid tersebut niatnya baik. Walaupun niatnya baik, namun niat yang baik tidak menjadikan amalan tersebut menjadi baik pula, karena amalan itu dinilai dari yakni apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika amalan tersebut diancam keras oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu adalah amalan yang jelek. Bahkan pelakunya dikatakan sirarul haq, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini dibawakan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Walahuma anna qalat, dan diriwayatkan pula Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah ketika datang malakul maut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taufika yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, beliau pun menutup yakni wajahnya dengan kain yang bergaris. Beliau melakukan yakni menutup wajahnya dengan kain yang bergaris. Fa idza tamma biha kasyafaha, maka ketika beliau merasa sesak nafasnya, beliau menyingkap kain tersebut. Qala wa kadzalik, beliau pun dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Laknat Allah, doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, atau dibangun di atas kuburan mereka masjid-masjid. Yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat. Walaula dzalika ubrija qabru, kalau bukan karena itu niscaya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan, artinya dikubur di luar rumah beliau. Ghairu anna khusya ayyutakhadha masjidan, dikarenakan dikhawatirkan bahwa akan dijadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dikhawatirkan kalau kemudian yakni kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah beliau, maka akan dijadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai masjid, dibangun di atas kuburan tersebut masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini menjadi penguat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus sebagai rasul dan hingga beliau menjelang sakaratul maut, beliau memperingatkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal beliau berdakwah di Makkah, beliau peringatkan kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat, yang mereka sembah, yang mereka berikan sesajen dan lain sebagainya. Diperingatkan hingga sekian puluh tahun, 10 tahun, hingga 13 tahun beliau menyuruh mereka untuk yakni meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada berhala-berhala tadi. Terus beliau seru umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ditanamkan akidah yang benar, keyakinan yang benar, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di hadis ini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kedatangan malakul maut untuk dicabut nyawanya. Enggak beliau tutup mukanya dengan kain yang bergaris. Kemudian ketika sesak napasnya beliau singkap kain tersebut sembari beliau mengatakan laknatullah, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat yakni antusias, sangat serius ya di dalam menjauhkan umatnya dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai akhir hayatnya beliau menyeru kepada umatnya agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka di atasnya dibangun masjid-masjid. Nah, ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT, bahkan di hadis sebelumnya dikatakan merupakan orang yang melakukan seperti ini termasuk syiraril khalq, seburuk-buruk makhluk intallah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita pada pertemuan kali ini kita cuma sampai di sini, insyaallah makna daripada hadis ini kita akan sampaikan pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.